السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga sehat walafiat dan selalu istiqomah di dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, pertemuan ke-68, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Masih dalam pembahasan Kitabus Shalah dan kita sedang berada di bab Taharatul Badan wats-Tsaubi wa Mawdi'is Shalah. Terakhir kita sudah bahas terkait dengan permasalahan najis, ya, najis yang menempel di tubuh. Misalnya ada cairan yang keluar dari luka atau cairan yang keluar dari apa yang biasa diistilahkan an-nafatat. An-nafatat ini adalah kulit yang terkena sesuatu yang panas, misalnya terkena knalpot motor atau terkena setrikaan atau terkena panci yang panas sehingga dia menggelembung lalu mengeluarkan air. Menurut Ibnu Naqib rahimahullahu taala, kata beliau, ada dua kondisi. Apabila cairan tersebut, baik yang keluar dari luka atau yang pecah dari gelembung yang ada di kulit setelah terkena panas, apabila mengeluarkan bau, maka itu najis. Tetapi apabila tidak mengeluarkan bau yang busuk, maka itu hukum asalnya suci. Walaupun permasalahan ini, sebagaimana sudah kita bacakan penjelasan dari Profesor Dr. Mustafa Dib, bahwa pendapat yang lebih kuat menurut Imam An-Nawawi, bahwa cairan tersebut yang bening, yang keluar baik dari luka ataupun dari kulit yang menggelembung berisi air, itu suci secara mutlak alias tidak najis. Dan itu pendapat yang lebih kuat. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, lalu beliau berkata, walau asabahu tinus syawari'i. Seandainya seorang muslim terkena oleh tanah yang ada di jalan, kalau kita biasa kita sebut dengan becek, tin asyawari, tanah-tanah yang ada di jalan, ya, ada lumpur, ada becek dan lain sebagainya, ada percikan air dan lain sebagainya, kata beliau, fa'in lam yatahak najasatuhu fahuwa tahirun. Apabila kita tidak bisa memastikan kenajisannya, maka kembalikan ke hukum asal bahwa dia suci. Jadi kalau celana kita terkena becek, terkena kotoran di jalan, kita ragu ini najis atau suci, dan kita tidak mendapatkan alamat bahwa dia najis, maka kita kembalikan ke hukum asalnya bahwa dia suci. setiap yang najis itu kotor. Tapi tidak selalu sesuatu yang kita anggap kotor itu najis. Ketika ada daun yang sudah kering, dia jatuh di hadapan rumah kita dan tidak disapu dalam beberapa hari, kita katakan ini halamannya kotor. Kotor di situ maksudnya banyak daun-daun kering yang berserakan. Tetapi kotor di sini dalam pengertian, bukan dalam pengertian syariat. Artinya kotor yang najis, belum tentu najis juga. Tapi kotor dalam pengertian ya bahasa, bahwa dia kotor artinya berserakan di sana sampah. Jadi sesuatu yang dianggap kotor belum tentu najis. Tapi sesuatu yang najis sudah bisa dipastikan bahwa dia adalah kotor. Ya. Tapi yang sekedar kotor, kadang ada salah paham para pemirsa Niaga TV ya. Kadang sebagian orang bekerja sebagai misalnya profesi dia sebagai tukang bangunan atau yang sejenisnya. Lalu kita tanya, kenapa Bapak belum melaksanakan sholat, pakaian saya kotor? Atau petani, ya, kok Bapak belum melaksanakan sholat, pakaian saya kotor? Kotor di sini terkadang diartikan banyaknya lumpur atau tanah yang menempel di pakaian. Dan sebenarnya hal itu tidak menghalangi kita untuk sholat. Karena kotor dalam pengertian syar'i, kotor dalam pengertian syariat yang menjadikan sholat kita tidak sah adalah yang najis. Wathiyabaka fatahhir, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan bersihkanlah pakaian kalian ketika kalian hendak melaksanakan ibadah sholat. Jadi kata beliau, ya, walau asabahu tinun asyawari, apabila seseorang dipakainya terkena tanah atau lumpur yang ada di jalan, fa in lam yatahaqqaq najasatuhu fahuwa tahirun, apabila kita tidak bisa memastikan kenajisannya, maka hukum asalnya dia adalah suci. Wa in tahaqqaqaha ufiya an qalilihi urfan. Tetapi kalau memang kita merasa bahwa di situ ada najis misalnya, karena dia berasal dari apa? Dari aliran air yang dijadikan tempat pembuangan air oleh masyarakat, ya ada kemungkinan di sana kotoran, kata beliau, in tahaqqaqaha, apabila kita bisa memastikan ya ada kemungkinan najis di dalamnya, atau kita bisa memperkirakan ada kemungkinan najis di dalamnya, ufiya an qalilihi urfan, itu dimaafkan kalau sedikit. Dimaafkan kalau sedikit, apalagi telah bersatu dengan tanah, bersatu dengan air dan lain sebagainya, kata beliau, ufiya an qalilihi urfan, dimaafkan kalau sedikit. Ya. Dan ukuran sedikitnya dikembalikan kepada urf. Urf itu diartikan kebiasaan. Ya, sedikitnya karena syariat tidak menentukan ukuran sedikit atau banyak, maka dikembalikan kepada kebiasaan. Dikatakan di sini, li'anna ma la dhabita lahu fi syari wa la fil lughati yarji'u fi ma'rifatihi ila urf. Karena sesuatu yang tidak memiliki batasan yang telah ditentukan oleh syariat atau batasan yang ditentukan oleh bahasa, maka dikembalikan kepada urf atau kebiasaan. Wa huwa ma yata'adzaru al-ihtirazu minhu, yaitu hal-hal yang memang kita sulit untuk menghindarinya. Kita berjalan di pasar, itu sedikit banyaknya ada yang menempel, mohon maaf, berupa apa? Tanah-tanah tersebut yang mungkin di situ bercampur dengan darah dari apa namanya? Dari pemotongan sapi, darah dari daging sapi atau ayam atau macam-macam, kita enggak sadar. Kita berjalan di mana? Di pasar. Ada kemungkinan ada najis dan lain sebagainya, kata beliau, ufiya an qalilihi urfan, ya, dimaafkan kalau memang sedikit. Karena itu sesuatu yang yata'adzaru al-ihtirazu minhu, adalah sesuatu yang sulit untuk kita hindari. Dan sesuatu yang sulit dihindari, biasanya syariat akan memberikan kemudahan dan keringanan. Sebagaimana dalam kasus kucing ya. Kucing itu kan ada kemiripan dengan anjing dari beberapa sisi. Dari sisi dia makan sesuatu yang sifatnya najis, sesuatu yang sifatnya bangkai, dia makan. Tetapi karena kucing ini memiliki kondisi yang lain, di mana interaksi kucing dengan manusia begitu luar biasa, dia bolak-balik masuk ke dalam rumah kita, ya walaupun kita tidak memelihara kucing, tapi kucing tetangga, kucing yang di kampung, itu masuk bolak-balik ke dalam rumah kita. Kadang menjilat air yang ada di bejana dan lain sebagainya. Ya oleh karenanya syariat memberikan keringanan hukum. Syariat memberikan keringanan hukum. Kucing itu tidak najis kata Nabi. Karena sesungguhnya dia adalah hewan yang biasa berkeliling-keliling di antara kalian. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhtalifu, walaupun kondisinya kadang berbeda. Kondisi tadi perbincangan kita tentang tin asyawari, tanah yang ada di jalan itu ya, yakhtalif. Itu terkadang berbeda. Bil waqti ka'an kana ayyamal amtari, ya. Perbedaan itu bisa terjadi dari sisi musim. Misalnya sekarang kita di Jakarta sudah mulai mengalami hujan seharian. Kemarin hujan, satu hari penuh hujan. Ya, hujan gerimis misalnya ya. Ini kondisinya tentunya berbeda. Dalam kondisi musim hujan, tentunya syariat memberikan keringanan yang lebih besar. Karena kemungkinan pakaian kita terkena tin asyawari besar juga. Seiring dengan datangnya musim hujan. Tapi kalau di musim, misalnya musim panas, di mana jalanan kering, ya, lalu tiba-tiba apa namanya celana atau pakaian kita terkena kotoran, tentunya ini hukumnya tidak disamakan dengan musim hujan. Kalau musim hujan memang ya kondisinya sulit, maka kemungkinan kita mendapatkan keringanan besar. Tetapi di musim kering, di mana jalan-jalan tidak becek, kita harus lebih ekstra hati-hati. Ya, kita harus lebih ekstra hati-hati. Dan ini bagian penting dari syariat. Bahwa syariat kita ini, para pemirsa Niaga TV, adalah syariat yang mudah. Dia mengikuti kondisi kita. Kita disebut mukallaf, orang yang dibebani hukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berikan kita taklif, pembebanan hukum. Ada hal yang harus kita lakukan dan ada hal yang harus kita tinggalkan. Ada perintah, ada larangan. Itu taklif, adalah beban hukum yang Allah berikan kepada kita. Nah, karakteristik syariat Islam itu, apabila kondisi kita sebagai mukallaf sempit, sulit, maka syariat akan melapang sesuai dengan kadar kesulitannya. Tetapi apabila kondisi kita lapang, maka aturan syariat menyempit, ya, menyempit. Oleh karenanya ada istilah azimah, ada istilah rukhsah. Ada azimah, ada istilah rukhsah. Kalau azimah ya kita mengambil hukum asal. Kalau rukhsah kita mengambil keringanan. Dan tentunya keringanan di musim hujan lebih besar kata beliau, dibandingkan keringanan yang muncul di musim kering. Ini kita sedang membahas apa? Tin asyawari, tanah-tanah becek-becek yang ada di jalan. Lalu dikatakan di sini wa mau wa bimaudihi minal badani wasaub. Begitupun berbeda hukumnya terkait dengan bagian mana yang terkena. Bagian mana yang terkena? Umumnya tentunya yang terkena itu di bagian bawah. Ya, di bagian celana misalnya. Tapi kalau terkena di bagian pundak, di bagian dada, dan lain sebagainya, ini memang sengaja main apa namanya? Main kotor-kotoran misalnya. Ya, artinya keringanan itu ya tidak berarti kita meremehkan. Sepertinya itu yang ingin beliau katakan kepada kita. Tetapi seorang Muslim dituntut untuk berhati-hati. Jangan sampai karena dia menganggap syariat ini mudah misalnya, sehingga dia menyepelekan perkara-perkara yang sedang kita bahas ini. Ya, wala yu'fa an katsirihi, tetapi kalau memang kita rasa ada najis dan yang mengenai kita banyak, maka tidak dimaafkan. Dan kalau yang menempel di pakaian atau di tubuh kita dalam jumlah banyak, artinya kalau kita mau sholat, mau tidak mau harus kita bersihkan atau kita cuci terlebih dahulu. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Naqib rahimahullah melanjutkan, waman ajaza an izalati najasati bibadanihi, dan barang siapa yang tidak bisa membersihkan najis yang menempel di badannya, itu mungkin saja terjadi dalam kondisi misalnya tangannya diikat ke belakang karena dia sedang ditawan atau diculik, na'udzubillahi min zalik, padahal di pakaiannya ada najis, dia ajaza, ya dia lemah, dia tidak bisa, dia tidak sanggup membersihkan najis yang menempel di pakaian atau di tubuhnya. Au hubisa, atau dia dikurung, fi maudhi'i najasin, afi maudhi'i najasin, atau dia dikurung di dalam tempat yang najis, ada najis di situ. Lalu bagaimana kalau waktu sholat datang? Kasus pertama, ada najis di pakaiannya, tapi tangan dia diikat. Dia tidak bisa untuk membersihkan najis tersebut. Atau memang dia dikurung di dalam satu sel yang di dalamnya banyak najis. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam kondisi ini, kata beliau, shalla wa'ada. Ya, shalla wa'ada. Ya, dia tetap wajib melaksanakan sholat. Artinya dia tidak boleh berkata, saya tidak bisa bersuci, tempat ini najis, berarti saya tidak perlu sholat misalnya. Kata beliau, sholat, tetap wajib melaksanakan sholat, wa'ada, tetapi harus diulang. Lalu untuk apa sholat kalau pada akhirnya diulang? Ya, dalam istilah para ulama diistilahkan dengan istilah ihtiraman lil waqt, sebagai bentuk kita menghormati waktu sholat tersebut. Itu waktu sholat, kita melaksanakan sholat. Lalu bagaimana, kan di tempat saya dikurung, na'udzubillahi min zalik misalnya, banyak najis. Maka kata beliau, wayanhani bisujudihi. Maka dia cukup sedikit membungkukkan badannya ketika dia sujud, bihaithu lauzada asabaha. Ya. Lalu bagaimana, ukuran bungkuknya bagaimana? Ukuran yang maksimal di mana seandainya dia menambahkan bungkuk lagi, dia akan terkena najis. Jadi dia ada dalam sel, ada najis di dalamnya, waktu sholat datang, ya, apakah harus tetap sholat? Tetap harus sholat. Lalu bagaimana, apakah nanti kalau sudah keluar dari sel harus dikodok? Tetap harus dikodok. Bagaimana cara sholatnya sedangkan lantainya najis? Kata beliau, yanhani, agak sedikit merundukkan badannya. Ukuran merundukkannya bagaimana? Ukuran yang maksimal, di mana seandainya dia menundukkan sedikit lagi, dia kena najis. Itu definisi yang disampaikan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala. Wa yuhram wad'ul jabhati 'alaiha, dan tentunya diharamkan meletakkan kening di atas tempat tersebut kalau kita memang memastikan tempat tersebut adalah najis. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, Ibnu Naqib berkata, walau ajaza an tathiri thawbihi shalla uryanan bila i'adatin. Kalau seandainya seseorang itu ajaza, lemah, tidak bisa tathir thawbihi, membersihkan pakaiannya, ya tentunya yang terkena najis. Dia tidak sanggup membersihkan pakaiannya yang terkena najis. Entah karena tidak ada air misalnya kan, dikurung di sel, tidak ada air. Tayamum masih bisa, tapi kalau cuci baju tidak mungkin pakai tayamum. Tidak bisa menghilangkan najis dengan tayamum. Menghilangkan hadas mungkin, walaupun nanti terjadi perdebatan di kalangan ahli fikih, dan itu sudah pernah kita singgung. Apakah tayamum itu adalah rafi'ul lil hadas atau listibahati shalah? Apakah memang tayamum benar-benar mengangkat hadas ataukah dia sekedar agar kita boleh melaksanakan salat? Itu khilaf di kalangan para ulama, dan pendapat di mazhab Syafi'i bahwa tayamum itu adalah alistibahati shalah, agar diperbolehkan salat. Artinya kalau dia ketemu air nanti tetap dia harus mandi dan tetap harus dia membersihkan badannya. Nah, di sini beliau berkata, walau seandainya dan seandainya ajaza seseorang itu tidak mampu antathir dari membersihkan thawbihi pakaiannya, shalla uryanan bila iadatin, maka dia salat uryanan dalam kondisi tidak berpakaian, bila iadatin, dan dia tidak ada kewajiban mengulang. Karena memang tidak ada. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melampaui kemampuannya. Laksanakan sesuai kemampuan. Allah bilang, fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah semampu kalian. Dikatakan di sini, li'anna wujuda thawbin najis ka'adamihi faka'annahu faqidun lisutrati. Karena keberadaan pakaian yang terkena najis itu, yang tidak bisa dia bersihkan najis tersebut, maka menjadikan dia seolah-olah adalah orang yang faqidus sutrah, kehilangan pakaian. Artinya pakaian itu, wujuduhu ka'adamihi. Pakaian itu yang terkena najis dan tidak mungkin dia bersihkan, wujuduhu ka'adamihi. Adanya sama seperti tidak adanya. Maka dalam pemahaman para ulama, dan disebutkan oleh Syekhul Islam, begitupun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, itu kesepakatan para ulama. Dilepas itu pakaian yang najis, lalu dia sholat semampu dia. Ini poinnya para pemirsa Niaga TV rahimahkumullah. Lalu dikatakan oleh beliau, walau lam yajid illa hariran salla fihi. Seandainya seorang laki-laki tidak mendapatkan pakaian untuk sholat kecuali sutra. Dalam Islam kan sutra diharamkan. Atas kaum laki-laki diharamkan. Lalu bagaimana? Dia tidak ada pakaian untuk sholat, yang ada cuma sutra. Maka dalam kondisi ini kata beliau, salla fihi, hendaknya dia melaksanakan salat menggunakan sutra tersebut. Ya, dikatakan di sini, li annahu udhrun min a'dzari lubsil hariri lirrajul. Karena itu adalah salah satu uzur di mana seorang laki-laki diperbolehkan menggunakan sutra dalam kondisi darurat. Lalu dikatakan oleh beliau, wa in khafiyatin najasatu fi thawbin wajaba ghusluhu ya kulluhu wala yajtahidu. Fa in, apabila, kata beliau, khafiyatin najasah, najasahnya tersembunyi, seseorang yakin di pakaiannya ada najis, tapi sebelah mana, di kanan kiri atau kanan di tangan lengan kanan atau di bagian dada atau di belakang, yang pasti ada najis. Tapi sebelah mana najisnya? Khafiyat, tersembunyi. Wajaba ya ghusluhu, wajaba ghusluhu, maka wajib dicuci itu baju secara keseluruhan dan tidak perlu berijtihad. Artinya berijtihad, kayaknya di lengan sebelah kanan atau kayaknya di lengan sebelah kiri, kayaknya enggak usah berijtihad. Karena berijtihad itu dari dua hal. Sedangkan ini cuma satu pakaian, ya cuci saja semuanya. Cuci, selesai masalahnya. Kalau najisnya khafiyat, tersembunyi sehingga tidak terlihat. Ya, tinggal dicuci saja selesai. Kemudian beliau berkata, fa in akhbarahu thiqqatun bi mawdi'iha i'tamadahu. Tetapi seandainya ada orang yang thiqqah, ada orang yang terpercaya, akhbarahu yang mengabarkan kepadanya bi mawdi'iha, dengan tempat yang ada najisnya tersebut, ada orang yang siqah terpercaya mengabarkan tempat najis tersebut, i'tamadahu, maka dia wajib mengikuti kabar yang disampaikan oleh orang tersebut. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, wa in ishtabaha tahirun but bi mutanajjisin ijtahada. Apabila tidak jelas, apabila ragu antara yang suci dengan yang najis. Ini ada dua pakaian para pemirsa Niaga TV. Kita yakin salah satunya ada yang najis. Tapi kita enggak tahu apakah pakaian yang warna biru ataukah yang warna hijau misalnya. Ishtabaha alaihil amr, menjadi ragu, menjadi bingung, ya, menjadi tidak jelas mana yang najis, mana yang tidak najis. Dan ini mungkin terjadi. Ya, mungkin dia mengingat pesan ibunya, kata ibunya, "Dek, nanti kalau mau sholat jangan pakai pakaian yang ini ya." Dan dia lupa ibunya, karena dia enggak fokus mendengar ucapan ibunya, dia lupa ini warna yang mana yang ada najisnya. Maka dalam kondisi ini kata beliau, "Wa in amkana tahirun bi yaqinin." Kalau seandainya memungkinkan kita meyakini salah satunya suci, ya gampang. Oh, yang ini yang suci nih, saya yakin. Ya selesai. Atau bisa juga dengan cara mencuci salah satunya. Mencuci. Ya sudah, kalau memang kita ragu ini pakaian ada najis salah satunya, ya sudah, ambil salah satunya, cuci, selesai. Ya. Cuci salah satunya, selesai. Fa in tahayyara. Tetapi apabila dia bingung, shalla 'uryanan wa aada, dia salat dengan tidak berpakaian dan harus wajib diulang. Wa in lam yumkinhu ghuslu thawbihi, apabila dia tidak mungkin mencuci pakaian tersebut. Ya kalau masih mungkin ya wajib dicuci. Ya, kalau dia bingung dan dia tidak mungkin mencuci pakaian tersebut, kata beliau, shalla 'uryanan, salat dengan tidak berpakaian tapi wajib diulang. Wajib diulang. Fa in amkana wajaba. Tetapi kalau dia mungkin untuk mencuci pakaian tersebut, maka telah wajib atasnya mencuci pakaian tersebut. Karena salat dengan menggunakan pakaian yang suci itu wajib. Dan yang wajib itu tidak terlaksana kecuali dengan terlaksananya mencuci yang wajib. Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna dengannya kewajiban, maka sesuatu itu menjadi wajib. Maka wajib dia mencuci pakaiannya. Karena kalau enggak dia cuci pakaiannya, dia enggak bisa sholat. Sedangkan sholat wajib. Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib, yang tidak bisa terlaksana dengan kecuali dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu dihukumi wajib. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, lalu dikatakan di sini, wa in ghassala, apabila dia mencuci, ma zannahu najisan, pakaian yang dia sangka najis, shalla fihima ma'an, maka dia salat dengan kedua pakaian itu secara bersamaan, au fi kulli munfaridan, atau di setiap pakaian kita salat satu-satu, atau ambil saja yang sudah dicuci salat, selesai, ambil pakaian yang sudah dicuci ya salat, ya. Walau shalla bila ijtihadin fi kulli thawbin marratan lam tasih. Lalu bagaimana, ini ada dua pakaian, yang satu pasti najis,

telepon di 0812 sekian-sekian ya. Tentunya nomor teleponnya sudah tampil di layar kaca para pemirsa. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari pesan singkat. Pertanyaan yang pertama adalah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila menuntut ilmu tidak mempunyai guru, hanya menyimak di siaran TV atau HP, hanya melalui HP, bagaimana? Syukron. Wallahualam bissawab ya. Kalau seandainya di TV itu muncul visualisasi dari guru tersebut, ya seperti saya berbicara, ya, dan banyak TV-TV lain dia muncul, ustadznya menyampaikan, menyampaikan ayatnya, menyampaikan hadisnya, maka wallahualam bissawab itu adalah kemudahan yang Allah berikan kepada kita semua. Kalau dahulu kita harus datang ke satu ruangan, lalu kita duduk di dalamnya, sekarang tidak, alhamdulillah. Ya, sekarang alhamdulillah ada televisi yang menyiarkan kajian tentang kitab kumpulan hadis-hadis hukum Bulughul Maram. Ada yang menyiarkan kajian rutin tentang kumpulan hadis-hadis akhlak, misalnya Riyadhus Shalihin. Ada yang menyiarkan tentang kajian rutin tafsir Ibnu Katsir, tafsir misalnya As-Sa'di atau Al-Jalalain. Ada yang mengajarkan tentang kitab fikih atau kitab apalagi tajwid. Itu satu kenikmatan ya. Tetapi tentunya keberadaan media-media ini tidak menjadi penghalang dan juga tidak menjadi alasan kita untuk tidak mendatangi majelis-majelis ilmu. Karena tentunya ada keberkahan tersendiri ketika kita datang ke majelis ilmu. Ada kenikmatan tersendiri ketika kita duduk di hadapan masyayikh, di hadapan para ulama, mengambil adab. Fokusnya pun beda, Bapak dan Ibu sekalian. Ketika Bapak menyimak misalnya kajian ini, tentunya Bapak dan Ibu mungkin tetap melakukan aktivitas. Ibu-ibu mungkin sambil memasak, sambil menyapu. Tapi ketika kita datang ke majelis ilmu, kita melihat langsung, akan memberikan satu tarkiz, fokus yang lebih. Ini dan keberkahan dan pahala melangkahkan kaki, malaikat yang mengelilingi kita, tentunya itu didapatkan di majelis-majelis ilmu. Jadi tidak saling bertentangan, tetapi kita syukuri sebagai satu kenikmatan, dan ini tidak menghalangi kita untuk menghadiri majelis ilmu. Allah alam bissawab. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Silahkan Ibu. Begini Ustaz, ada seseorang, dia bilang dia bisa melihat jin dan kemudian menangkap jin. Dia bilang itu katanya dia mendapat karomah. Sebenarnya karomah itu apa ya Ustaz? Karomah. Baik. Iya. Dia ada. Bisa mengobati orang sakit gitu juga Ustaz. Ya, saja, ya Ustaz. Ibu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang mengaku bisa melihat jin, bahkan menangkap jin, dan dia katakan itu adalah karomah. Ya, apa itu karomah? Yang pertama, Allah alam bisab, ini adalah indikasi besar bahwa dia dukun. Ya, pernyataan bahwa dia bisa melihat jin, bahkan bisa menangkap jin, ini adalah indikasi yang paling kuat, tanpa ada keraguan sama sekali, kita katakan dia adalah dukun. Dia adalah paranormal dan lain sebagainya. Karena kalau kita bicara tentang jin menurut Al-Quran, jelas Ibu Ita bisa buka Al-Quran ya, tepatnya di surat Al-A'raf ayat 27, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya jin ya dan pengikutnya dapat melihat kamu dari satu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Ya, innahum yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya mereka bisa melihat kalian, sedangkan kalian tidak bisa melihat mereka. Dan inilah yang menjadi alasan kenapa orang-orang yang datang ke dukun dianggap sudah kafir terhadap Al-Quran. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad berkata, man atakahinan aw arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yakulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal, kemudian dia bertanya, lalu dia membenarkan ucapan dukun tersebut, faqad kafara, maka sungguh dia telah kafir, bima unzila atas apa yang diturunkan ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak kafir? Sedangkan Allah dengan jelas mengatakan bahwa mereka innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Iblis dan bala tentaranya bisa melihat kalian, kalian tidak bisa melihat mereka. Lalu si dukun itu yang merupakan agen setan, dia katakan saya bisa melihat. Bukankah ini pengingkaran? Bukankah ini pengingkaran ma'asyiral muslimin? Al-Qur'an bilang tidak bisa lihat. Sedangkan dia bilang bisa lihat. Lalu dia kasih embel-embel karomah untuk kamuflase, untuk menutupi kebohongannya, untuk menutupi kedustaannya. Padahal jin termasuk perkara gaib. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan tidak ada yang tahu perkara yang gaib. Ya di langit dan di bumi kecuali Allah. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Di tangan Allah kunci perkara yang gaib. Tidak ada yang tahu kecuali dia. Apakah dia bisa menampakkan diri? Mungkin saja dia menampakkan diri. Tetapi bukan dalam bentuk aslinya. Dan itu bukan kelebihan, itu gangguan. Kalau orang bisa melihat penampakan jin, itu bukan kelebihan. Itu gangguan, harus diobati. Lalu apa itu karomah? Karomah kemuliaan. Kebaikan yang Allah berikan kepada para walinya, para orang-orang yang bertakwa. Maryam mendapatkan karomah. Setiap kali Zakaria masuk ke kamarnya, ada makanan. Ashabul Kahfi dapat karomah tidur 309 tahun. Itu namanya karomah. Mereka bukan nabi, bukan rasul, tetapi mengalami kejadian yang di luar nalar, di luar kebiasaan. Itu kita sebut dengan karomah. Dan karomah tidak bisa dipelajari. Allah alam bissawab. Ada Bapak Adin di Sumut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Silahkan, Bapak. Perihalnya di sini, bagaimana menghilangkan najis yang ada di top panjang masjid? Ya. Apakah cukup dihilangkan tanpa dicuci? Itu sudah suci topnya, Ustaz. Yang ada di mana, Pak? Di top masjid. Di sub. Ya, di sub masjid panjang itu kan. Maksudnya di tempat sholat? Ya. Baik. Najis sisa. Najisnya dalam bentuk apa, Pak? Iya. Najis. Di tempat sholat. Di sub masjid. Iya, dalam bentuk apa? Air kencing atau apa? Apakah cukup diambil tanpa dicuci atau dibasuh? Apakah bisa untuk sholat? Baik, Ustaz. Maksud saya najisnya misalnya kotoran kucing atau apa? Tai cicak, Ustaz. Tai cicak, baik, itu saja, Bapak. Apakah cukup dibuang tanpa dicuci? Iya, Pak, itu saja. Kemudian bagaimana seorang Ustaz yang mengisi sholat Jumat sebagai khotib dan imam kemudian mendapat bayaran, Ustaz? Baik, itu saja, Bapak. Ya, terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama kotoran cicak, ya. Kotorannya kecil, ya, apa namanya, dan terkadang kita temukan sudah apa namanya, sudah dalam kondisi kering misalnya, ya cukup dibersihkan saja, Pak, cukup dibasuh, ya cukup disapu saja, dihilangkan, ya. Dan saya rasa Allah alam bissawab, dia najis, betul, dia najis, tetapi karena saking kecilnya, ya, dia cukup kita hilangkan, ya, kita angkat, ya, kita bersihkan, ya. Kalau memang misalnya masih dalam kondisi basah, ya, kita angkat, kita buang, lalu kita semprot pakai air, ya, kita gosok sedikit untuk memastikan hilangnya apa bekas-bekas najis, karena dia berbau. karena dia berbau, dihilangkan. Tapi kalau sudah kering ya, ya kita sapu lalu kita buang. Adapun masalah khatib Jumat mendapatkan apa namanya amplop atau upah, tentunya para ulama menjelaskan bahwa kalau upah itu berasal dari Baitul Mal, dari kas negara, ya harta milik kaum muslimin, para ulama tanpa terkecuali sepakat mengatakan boleh. Yang kedua, kalau seandainya bukan dari Baitul Mal tetapi dari muassasah, dari yayasan, ya dari yayasan atau kalau sekarang kita sebut DKM, maka para ulama pun mengatakan boleh. Karena sekarang Baitul Mal sudah tidak ada, yang ada yang tersisa hanyalah tinggal apa dewan-dewan kepengurusan masjid yang mengelola dana milik kaum muslimin. Ya, itu diperbolehkan menurut para ulama. Kenapa diperbolehkan? Karena hukum asalnya bahwa Allah dalam hadis dikatakan sesungguhnya perkara yang paling berhak untuk kalian ambil upah adalah Al-Quran. Ya, perkara yang paling berhak untuk kalian ambil upah di dalamnya adalah Al-Quran. Jadi Rasul tidak melarang. Ya, bahkan saat itu ada sahabat yang membacakan Al-Fatihah lalu diberikan beberapa ekor kambing dan Nabi tidak mengingkari perbuatan tersebut. Tapi kan Ustaz, bukankah para Nabi berkata dalam Al-Quran bahwa para Nabi berkata dalam Al-Quran kami tidak mengharapkan ajran, in ajriya illa alallah, kami tidak mengharapkan ajr, kami tidak mengharapkan ujroh, balasan, uang dan lain sebagainya. Kata para ulama, kenapa para nabi tidak mengambil ujroh? Karena itu bagi mereka fardu ain. Dan tidak semestinya mengambil satu upah dari sesuatu yang sifatnya fardu ain. Tetapi dakwah dalam pengertian yang umum bagi kita yang bukan nabi dan rasul fardu kifayah. Artinya fardu kifayah, kita bisa saja menerima undangan tersebut atau kita pun diberikan kelapangan oleh syariat untuk tidak menerima. Misalnya saya diundang ke satu tempat, saya boleh mengatakan saya enggak mau hadir. Karena saya butuh uang untuk membiayai anak saya, maka saya harus bekerja di satu tempat misalnya. Apakah saya berdosa? Tidak berdosa sama sekali. Karena dakwah bagi saya dan bagi orang-orang yang berdakwah sifatnya fardu kifayah. Dan fardu kifayah definisinya adalah ketika ada yang melakukan, maka yang lain menjadi gugur. Artinya toh kalaupun si fulan tidak mau hadir di khutbah tersebut, ada orang lain. Nah, karena dia sifatnya fardu kifayah kata para ulama, artinya dia merelakan dirinya untuk mengerjakan hal tersebut, maka kita orang-orang yang bekerja atau beraktivitas sebagai DKM harus memberikan tanda terima kasih. La yashkurullah man la yashkurin nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang-orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Dan pembahasan ini baru muncul di tahun-tahun ini. Karena kenapa? Karena di tahun-tahun yang lalu ketika Islam menjadi satu aturan, itu tidak dibahas hal yang seperti ini. Ya, bahkan negara memberikan fasilitas yang terbaik. Tidak kita dapatkan ustadz-ustadz kesulitan atau harus ini dan itu, tidak. Karena memang negara. Saya pernah mendengar ada seorang ustadz ya, menjelaskan bahwasanya di negara seperti Timur Tengah, di Arab Saudi misalnya, banyak orang-orang yang berlomba-lomba ingin menjadi ulama. Kenapa? Karena pemerintah memberikan apa? Memberikan apresiasi yang begitu luar biasa. Sehingga umat ini akidahnya terjaga. Sehingga umat ini akhlaknya terjaga. Sehingga umat ini ibadahnya terjaga. Kenapa? Karena lahirnya para ulama, para ulama. Anak-anak kalau ditanya apa cita-citanya, saya ingin jadi imam Masjidil Haram, saya ingin menjadi imam Masjid Nabawi. Kenapa bisa seperti itu? Mereka termotivasi mempelajari ilmu agama karena tadi negara hadir. Ya, karena tujuan utama bernegara salah satunya adalah al-hifaz ala din. Bagaimana agama ini terjaga? Ya. Agama ini terjaga, itu poin yang paling penting. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat rawatib 12 rakaat diantaranya adalah 2 rakaat sebelum subuh. Sementara ada hadis yang menyebutkan 2 rakaat sebelum subuh adalah lebih baik dari dunia seisinya. Pertanyaannya, apakah dua rakaat yang dimaksud adalah dua rakaat salat rawatib sebelum subuh atau yang lain? Iya, yang dimaksud dengannya Allah alam bisawab adalah dua rakaat sebelum subuh atau rawatib. Ya, dalam riwayat dikatakan la salata ba'dal fajri illa rakaatain. Ya, tidak ada sholat kalau sudah fajar kecuali dua rakaat saja, yaitu qobliyahnya hanya dua rakaat. Menurut pendapat sebagian ulama, tidak ada sholat sama sekali sebelum subuh kecuali dua rakaat berdasarkan hadis tersebut. Oleh karenanya para ulama menjelaskan bahwa sholat fajar dengan rawatib yaitu itu juga, ya, hanya perbedaan istilah, sebagaimana kadang kita istilahkan sholat subuh, kadang juga kita istilahkan sholat fajar. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Gimana supaya kita bisa sholat dengan khusyuk maksudnya ya? Karena hampir di setiap sholat Anda nggak bisa menghadirkan hati. Ya terus berusaha Pak, terus berusaha menghadirkan hati, terus belajar, ya terus belajar itu penting, ya terus belajar bagaimana sholat yang sesuai dengan contoh Nabi, terus berdoa meminta khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus mencari sebab-sebab kehusyuan dari mulai bersuci dengan sempurna, berusaha mendapatkan saf yang paling depan, ya takbiratul ihram bersama imam, berusaha memahami makna dari ayat yang kita baca, zikir yang kita baca, itu pun membantu sekali. Ya, lalu ma'rifatullah, berusaha mengenal Allah bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah, Allah melihat kita. Kalaupun kita tidak melihat Allah, Allah melihat kita. Jadi khusyuk itu bukan hanya sekedar sesuatu yang turun dari langit, tapi dia proses panjang, proses belajar, proses beramal soleh dengan sebanyak-banyaknya, proses berdoa dan lain sebagainya, memperbaiki sholat dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi dari hamba Allah, apakah ada hadis yang menganjurkan kalau sesudah selesai wirid untuk bersalaman kepada sesama jamaah di masjid yang katanya menghapuskan dosa seseorang? Syukran. Allah alam bissawab, ada ungkapan yang populer di kalangan para ulama, ini pernah diungkapkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, terkadang ada amalan yang asalnya benar tetapi caranya tidak benar. Ya, ketika Ibnu Hajar ditanya tentang mengencangkan solawat setelah azan, dia mengencangkan solawat setelah azan, maka beliau berkata, asluhu minas sunnah. Asalnya memang bersolawat setelah azan itu dari sunnah. Wa kaifiyatuhu bid'ah. Tetapi tata caranya enggak sesuai dengan Nabi. Ketika Nabi mengajarkan kita bersolawat setelah azan, dia solawat dengan suara yang lirih, tanpa harus dengan suara yang kencang. Itu perkataan Ibnu Hajar. Jadi terkadang banyak amal-amal yang sebenarnya ada contohnya dari Nabi. Tetapi cara melaksanakannya tidak begitu. Contohnya tadi, salaman setelah sholat. Bersalaman ada, kalau kita bertemu saudara kita salaman. Tetapi tidak ada penghususan setelah sholat. Ya, tidak ada penghususan setelah sholat. Tidak ada dalilnya sama sekali Nabi menghususkan atau memerintahkan kita bersalaman setelah sholat. Allah alam bissawab. Ada Ummu Khadijah di Padang. Assalamualaikum. Ya, okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah dengan Khadijah di Padang. Baik, silakan Ibu. Dan ya, Ustadz sehat selalu ya Ustadz. Amin Ibu, amin. Nah, pertanyaan saya mungkin pertama sekali ini terkait dengan hari ini kan hari katanya hari lahirnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 12 Rabiul Awal gitu ya Ustaz. Iya. Nah, kira-kira yang banyak saya dapat di apa ini kan di WA ini kita disuruh berselawat gitu ya untuk beliau. Ada lagi enggak Ustaz hal-hal yang lain, ibadah-ibadah yang lain yang kita mengagungkan beliau? Khusus hari ini ada enggak itu kira-kira dalilnya gitu, karena memang banyak kali di medsos saya lihat berselawat ini seperti itu, nanti kalau dikirimkan Anda akan dapat pahala lebih kan begitu. Itu yang pertama. Baik Ibu, karena waktu ya, yang terbatas kita hanya satu pertanyaan Ibu. Oke, silakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah memberkahi Ibu Ummu Khadijah di Padang dan keluarga insyaallah. Allah alam bisawab ya. Kalau kita melihat ayat-ayat atau hadis-hadis yang datang dari Nabi, wallahu a'lam bisawab, sebatas yang saya ketahui tidak ada satu ibadah khusus yang diajarkan oleh Nabi di bulan Rabiul Awal. Ya, kalau di bulan Ramadan ada ibadah khusus, puasa, iktikaf, qiyamul lail, salat tarawih, ada ibadah khusus. Di Idul Adha ada ibadah khusus, misalnya takbir, ada ibadah khusus menyembelih selama 4 hari, ada. Tetapi di Rabiul Awal, wallahu a'lam bissawab, sampai detik ini saya ilmu saya sangat sedikit, saya belum mengetahui ada amalan khusus yang diajarkan oleh Nabi di bulan Rabiul Awal. Artinya Nabi wallahu a'lam bissawab tidak pernah berkata, wahai umatku, kalau datang kepada kalian bulan Rabiul Awal, lakukan ini, lakukan itu, termasuk bersolawat. Bersolawat itu tidak dikaitkan dengan bulan Rabiul Awal, tapi setiap detik, setiap menit perbanyak bersolawat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah kalian dan sampaikanlah salam. Dalam hadis dikatakan, man salla alaiya marratan, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka dengannya Allah akan membalas salawatnya dengan 10 kali. Banyak ayat-ayat, hadis-hadis memerintahkan kita salawat, tetapi tidak ada perintah menghususkan salawat di bulan Rabiul Awal. Berarti gak boleh salawat. Ini pemahaman yang salah. Jangan dikatakan gak boleh salawat di bulan Rabiul Awal. Tidak ada yang melarang. Tetapi tidak ada dalil yang menghususkan. Ya. Terus gimana Ustaz? Ya salawat. Mau Rabiul Awal, mau Rabiul Akhir, mau Jumadil Awal, mau Jumadil Akhir, perbanyaklah bersalawat yang dengannya kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Allahu a'lam bissawab. Dan sebagai bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad. Assalamualaikum. Mohon maaf Ibu, suara televisinya masuk ke telepon. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Ibu. Ini Abang Allah dari Batam Ustaz. Masya Allah, silakan Ibu. Saya mau nanya, ini mengenai warisan Ustaz. Baik Ibu. Itu kalau uang kematian seseorang yang dari kantornya, ya umpamanya ada uang kematian, ada uang suspen, asabri, semuanya itu apakah termasuk uang warisan yang harus dibagi Ustaz dengan ahli waris? Baik, itu saja Ibu. Iya Ustaz, itu aja. Baik Ibu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah hamba Allah di Batam ya, mudah-mudahan Allah berkahi. Wallahu alam bisawab, yang saya pahami dari penjelasan para ulama bahwa uang yang dihasilkan oleh seseorang selama dia hidup ya itu menjadi miliknya dan itu menjadi tarikah peninggalannya. Karena uang itu, uang yang tadi Ibu sebut uang A, uang B, uang C, itu adalah uang yang muncul dari hasil usahanya beliau. Ketika beliau dahulu bekerja sebagai mungkin PNS, sebagai mungkin pekerja di satu lembaga, setiap bulan ada pemotongan gaji sekian sebagai tabungannya nanti untuk masa pensiun yang akan diberikan kepada kepadanya ketika dia nanti sudah pensiun, maka itu tidak diragukan lagi adalah jerih payah ya usaha beliau semasa hidup. Maka ketika beliau meninggal, uang tersebut diserahkan kepada keluarganya. Ya, dan itu wallahu a'lam bisawab, menurut saya masuk kategori harta warisan yang harus dibagi ya kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya. Allah alam bisawab. Ini barangkali ma'asirul muslimin yang bisa kita kaji di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang masuk dari pesan singkat ya. Dan tentunya kami mengucapkan jazakumullah khairan atas keikutsertaan para pemirsa Niaga TV. Dan kami mohon maaf karena waktu yang terbatas kami tidak bisa membacakan semua. Tetapi insya Allah akan dibacakan di pertemuan yang akan datang. Jadi pertanyaan yang masuk hari ini cukup banyak. Dan kalaupun tidak bisa kita bacakan hari ini, insya Allah kita akan coba bacakan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.